numpak wae ora numpak taksi. Dewean opo ora wedi timbang anggur kula purun ngancani. Yeah. pon jalukmu cahayu jongku yang kuyu. Bye. Kau bareng Pragita Miyushi. Mas Arya. Dik Niken. Kelingan wingi genggam tanganku curhat tentang mantanmu ning saiki malah ninggal aku. Yes, ma'am. sadar posisi aku sing sepele tak nangis deh.